juga Seti yang enu masuk di sekolah SMA. Bu guru nebak jangan nang liang murid demek kejang. Apa buin tepukin sedang nulis di papan tulis. Lima nengat berjit mengikol ngai bayu neti yang ngelelor. Nyak buin tepukin sedang menjalan ke kantor. Lantas tiang manggalah melah ngur tengah janda dulu. Tiang menakonang napi ke ibu subang latunangan. Raus alus epesu ule ngebibih ibu aneh suci. Kalau belum gimana? Tiang tengkejut nih ngehang raus alus ngainang. Misi kepala body seksi jetne misi ngantong tak selam mata lili. Mang pelajaran biologi nu tetep ingatan yani ciri khas bu guru seksi luwe kati pragawati. Tiang rindu dah ketemu ngajak bekas ibu guru nu ke ibu ada di tu. Nek murid ibu nek kalu setak teinget ibu kenangan nek dhuwur bangku. Kenangan nek dhuwur bangku. Kenangan nek dhuwur bangku. Lantas tiang manggalah melah ngur tengah janda dulu. Tiang menakonang napi ke ibu subang latunangan. Raus alus epesu ule ngebibih ibu aneh suci. Kalau belum gimana? Tiang tengkejut nih ngehang raus alus ngainang elek. Misi kepala body seksi jetne misi ngantong tak selam mata lili. Mang pelajaran biologi lu tetep ingatan yani ciri khas bu guru seksi luwe kati pragawati. Tiang rindu dah ketemu ngajak bekas ibu guru nu ke ibu ada di tu. Nek murid ibu nek kalu setak teinget ibu kenangan nek dhuwur bangku. Kenangan nek dhuwur bangku. Kenangan nek dhuwur bangku. Body seksi jetne misi ngantong tak selam mata lili. Mang pelajaran biologi nu tetep ingatan yani ciri khas bu guru seksi luwe kati pragawati. Tiang rindu dah ketemu ngajak bekas ibu guru nu ke ibu ada di tu. Nek murid ibu nek kalu setak teinget ibu kenangan nek dhuwur bangku.